Hidup bukan untuk berdiam diri. Hidup ada tuh kita jalani. Cobaan bukan untuk ditakuti. Cobaan harus kita hadapi. Bagai mengarungi lautan lepas, menghadapi ombak badai. Pilih perahu, tidaklah mudah. Kita tentu tak mau tenggelam. Perahu ini milik kita. Semuanya akan baik saja.